Langit dan laut saling membantu mencipta awan hujan pun turun ketika dunia saling membantu lihat cinta mana yang tak jadi satu kau memang manusia sedikit kata, bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia tak kasat rasa, biar aku yang mengemban cinta. Awan dan alam saling bersentuh mencipta hangat kau pun tersenyum ketika itu ku lihat jadu lihat hati mana yang tak akan jatuh kau memang manusia sedikit kata, bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia tak kasat rasa, biar aku yang mengemban cinta. Kau dan aku saling membantu, membasuh.